Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita merenungi lebih dalam sisi-sisi kehidupan seseorang, senantiasa dihadapkan oleh ujian-ujian yang sifatnya personal maupun komunal. Kelemahan-kelemahan manusiawi dari internal dirinya maupun yang datang dari luar dirinya, setiap hari harus manusia hadapi ujian-ujian tersebut. Terkadang ketika kita mengetahui kesulitan dan penderitaan saudara kita, ada keinginan besar dalam hati kita dapat membantu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari kesulitannya. Namun tertahan oleh keadaan kita yang sangat terbatas. Akan tetapi ada satu sarana yang sangat indah dan tanpa pamrih yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan dapat kita usahakan dalam kondisi seperti ini, yaitu dengan cara doa. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihi Salam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Imam Mahdi yang dijanjikan, pernah bersabda, "Kalian harus ingat bahwa bentuk simpati itu ada 3 macam, fisik, dana atau keuangan, dan doa. Ketiganya memiliki manfaat yang sangat luas. Simpati dalam bentuk fisik bisa dilaksanakan hanya jika seseorang mempunyai kekuatan atau tenaga yang cukup. Sebagai contoh, orang yang fisiknya lemah tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk menolong orang lain yang terluka. Demikian juga orang yang tidak mempunyai uang tentunya tidak dapat menolong orang miskin yang tidak berdaya. Tetapi sehubungan dengan simpati dalam bentuk doa, dia tidak membutuhkan uang dan tenaga. Sepanjang manusia memahami dirinya sebagai manusia, dia dapat bersimpati melalui doa dengan mendoakan orang lain. Ini juga bermanfaat bagi dirinya. Jangkauan kebaikan yang dapat diperoleh melalui doa sangatlah luas. Betul-betul malang kita yang tidak memahami dan tidak terbiasa dengan bersimpati atau berempati melalui doa. Aku, kata beliau, telah mengatakan bahwa simpati dalam bentuk fisik dan uang juga adalah terbatas, tetapi tidak mungkin halnya dengan doa. Pandanganku sehubungan dengan doa bisa diberikan, bahkan musuh-musuh pun tidak terkecuali darinya. Semakin luas doa tersebut, semakin besar manfaat yang diperoleh oleh orang yang berdoa dan orang yang didoakan. Semakin kikir orang tersebut berdoa, semakin jauh dia dari Tuhan. Sesungguhnya orang yang membatasi kemurahan Tuhan yang sangat luas adalah orang yang lemah dari sisi keimanannya. Satu keuntungan besar dalam mendoakan orang lain adalah hal tersebut dapat memanjangkan hidup. Tuhan telah berjanji dalam Al-Quran bahwa dia yang berbuat baik kepada orang lain akan hidup lebih lama. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard." Jenis simpati yang lain terbatas, dan doalah yang dapat dijadikan amal yang berkelanjutan. Doa yang paling bermanfaat bagi kita. Maka, agar tercipta kekuatan-kekuatan dalam setiap doa yang kita layangkan, aturlah niat dan pikiran kita untuk terjalin hubungan khusus dan mesra kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan menyaksikan mukjizat dari sebuah doa. Semakin doa-doa seorang dikabulkan, semakin benarlah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.